Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب kita masuk di halaman 15 mengenal al-muallif yani Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah pada terjemah yang dituliskan di sini. Terjamatul Musannif, biografi dari musannif, dari penulis. La yastati'ul insan ayyan kana an yudrija au yudarrija li hadzal ilmi, mungkin المقصود لهذا العالم ترجمة توفيه حقه. Tidak akan seseorang mampu bagaimanapun keadaannya untuk dia menyusun, merangkai ya, untuk alim ini biografi yang memenuhi apa yang menjadi haknya. Imma lil italah wa imma lil qusur alladhi sayajri tilka tarjama. Bisa jadi karena panjangnya, ya panjangnya biografi beliau, perjalanan hidup beliau. Juga bisa jadi karena adanya kekurangan yang datang pada terjemah yang ditulis di sini. Kemudian al-ismu wan nasabu, nama demikian pula nasab dari penulis. Huwa Ismail ibn Umar ibn Katsir ibn Dhaw ibn Katsir ibn Dhaw ibn Zara al-Qaisi al-Busrawi thumma al-Dimashqi al-Shafi'i. Beliau adalah Ismail, jadi nama beliau Ismail ibn Umar, ayah beliau Umar ibn Katsir, ya Katsir adalah nama kakek beliau. Berapa banyak di antara para ulama nisbat ibnnya itu disandarkan kepada kakeknya, bahkan ya, yang jauh sekali. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir di sini dinisbat kepada kakeknya. Ibn Dhaw, Ibn Katsir, Ibn Dhaw. Di sini juga menunjukkan sebagian dari para ulama, ya ayah-ayah mereka dinamai dengan ya, kakek atau bahkan ayah mereka sendiri. Ibn Zari Al-Qaisi, Al-Qaisi Al-Busrawi. Busra ini adalah nama tempat, ya, daerah kelahirannya. Adapun Qais ini nama marganya. Thumma Ad-Dimashqi. Kemudian Ad-Dimashqi, yakni nisbah kepada tinggalnya beliau setelah pindah dari Busra. Asy-Syafi'i. Syafi'i, yakni nisbah kepada mazhab dalam furu' yang beliau ikuti. Sebagian ulama kita, ya, dinisbatkan dalam hal mazhab furu' kepada mazhab tertentu seperti Imam Ibnu Katsir di sini Syafi'i, Imam An-Nawawi juga Syafi'i, Al-Hafidz Ibnu Hajar juga Syafi'i. Syaikhul Islam, ya, dinisbatkan kepada Hambali. Demikian juga Ibnul Qayyim. Ya, bersamaan Syaikhul Islam sendiri tidak ridho untuk dinisbatkan kepada mazhab-mazhab tertentu. Karena, ya, seorang Muslim hendaklah menjadikan apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai pokok. Ya. Demikian juga Ibnu Abil Izz, ya, Al-Hanafi, nisbat kepada mazhab Abu Hanifah. Dan keberadaan mereka sebagai yang mengikuti mazhab tertentu dalam hal furu' cabang, itu tidak menghalangi untuk belajar kepada yang berbeda mazhabnya. Karena adanya mazhab ini bukan untuk dijadikan sebagai asabiyah, namun sebagai suatu wasilah di dalam memahami, ya, ilmu syar'i. Bagaimana metode di dalam memahami ilmu syar'i dari mazhab yang ada itu. Kemudian dikatakan di sini, Al-Qaisi nisbatun ila Qais ibn Aylan. Wa yuqal Qais Aylana ibn Mudar. Baik. Wa Qais batnun. Batn ini istilahnya suku atau yang lebih kecil dari suku. Min Bakar ibn Wa'il min al-Arab. Dan, ya, beliau ini termasuk dari Quraisy. Ya. Jadi Al-Imam Ibn Katsir, ya, Al-Qurashi, yang berasal dari suku Quraisy, suku yang terlahir darinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu suku paling mulia dari kalangan Arab. Kemudian wal Busrawi nisbatun ila Busra Syam. Yani Busra yang ada di wilayah Syam. Tepatnya kalau di masa kita ini masuk wilayah Suriah atau Syria. Dan Syam, ya, di zaman kita meliputi 4 negara. Ya, kalau dahulu Syam, ya. Pertama Suriah yang sudah disebutkan, yang kedua, ya, Lebanon atau Lebanon. Yang ketiga Yordan, ya, Yordania. Dan yang keempat Palestina. Itu wilayah Syam, ya, di masa kita. Dan wilayah ini wilayah yang diberkahi, ya, sebagaimana sabit dalam beberapa riwayat. Dan Imam Al-Albani rahimahullah memiliki kitab khusus terkait dengan riwayat-riwayat tentang keutamaan negeri Syam. Di mana di akhir zaman, ya, manusia menjelang hari kiamat itu akan, ya, dikumpulkan, ya, di wilayah tersebut. Sehingga al-hasyr atau mahsyar yang disebutkan sebelum terjadinya kiamat, ya, pada pembahasan tentang asyratus sa'ah, itu adalah tempat dikumpulkannya manusia sebelum kejadian kiamat, yakni di Syam ini. Kemudian berikutnya, laqabuhu, laqab atau julukannya. Atlaqa al-mu'arrikhuna, di situ kurang ra, ya, al-mu'arrikhuna ala ibn Katsir laqab Imaduddin. Para ahli sejarah, ahli tarikh, mereka memberikan julukan kepada Ibnu Katsir, Ibnu Katsir, dengan julukan Imaduddin. Ya, Imad, yakni tiang, ya, atau tonggak agama ini. Dan para ulama kita, ya, mereka dijuluki oleh para ulama yang lainnya dengan julukan-julukan, ya, yang menunjukkan keutamaan mereka. Kayak contoh misalnya, Syaikhul Islam itu diberikan laqab Taqiyuddin, ya, bersamaan dengan beliau sendiri tidak suka dengan itu, karena Allah lah yang mengokohkan agama ini. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi, ya, dijuluki Syamsuddin. Yang kalau di Indonesia, laqab ini menjadi sim alam, ya, nama orang, ya. Begitu. Baik. Ini kaitannya dengan laqab beliau. Kunyatuhu, adapun kunyahnya, ya, kunyah nama yang diawali dengan ab atau Yukanna Ibnu Katsirin bi Abil Fida. Al-Imam Ibnu Katsir, beliau diberi kunyah dengan Abul Fida. Jadi ini kunyah beliau, Abul Fida. Kemudian mauliduhu, kelahirannya. Laqad ittafaqa jumhurul mu'arrikhin 'ala anna Ibn Katsirin wulida fi matla'il qarni tsamin al-hijri. Para ahli sejarah, mereka telah sepakat, yakni mayoritas dari ahli sejarah sepakat bahwa Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dilahirkan di awal abad, ya, ke-8 Hijriah, ya, abad ke-8 berarti dimulainya dari tahun 701, ya, seperti itu. Ya. Ai sanata ihda, ya, wa sab'imi'ah. Ini pada tahun 701 lil hijrah, 701 Hijriah, al-muwafiq, yang bertepatan, ya, dengan sanata ihda wa salasimi'ah wa alf, ya, bertepatan dengan tahun 1301 Masehi. Ya, di sini menunjukkan selisih antara Masehi dengan Hijriah sekitar berapa? 600 tahunan, karena rentang kenabian Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi salam itu sekitar 600 tahun, dan itu terjadi masa fatrah, ya, masa kekosongan dari para rasul. Adapun sebelum itu, ya, maka rasul-rasul, ya, dari Bani Israel itu saling menyusul, ya, tidak kosong dari rasul. Nah, setelah Nabi Isa terputus, ya, kerasulan selama sekitar 600 tahunan. Kemudian walaqad haddada al-Husaini. Al-Husaini ini salah satu di antara murid Imam Ibn Katsir. Isma al-qaryati allati wulida biha Ibn Katsirin bi annaha Mijdalun, ya, Mijdal. Al-qaryatu min a'mali Busra. Al-Husaini telah menetapkan nama desa yang dilahirkan di desa tersebut Imam Ibn Katsir, bahwa nama desanya adalah desa Mijdal. Satu desa yang berada di wilayah Busra. Di sebagian biografi beliau ada yang menyebut desanya desa Mujaidal, ya, ada tambahan ya Mujaidal. A'ilatuhu, keluarga beliau. Laqad nasha'a hadzal musannifu an-nahriru dibna a'ilatin talaqat al-ilma kabiran an kabirin. Sungguh penulis kitab yang nahrir, nahrir itu artinya ahli, ya, penulis kitab yang ahli ini, ya, bahasa lainnya piawai, hidup di bawah naungan keluarga yang mempelajari ilmu kabiran an kabir, yakni dari orang-orang besar, ya, dari orang-orang besar, yakni dari, khususnya dari keluarganya sendiri, karena beliau terlahir dari keluarga ulama. Fahada waliduhu, di mana sang ayah, yakni Umar ibn Katsir ibn Daw ibn Katsir al-Busrawi, kana faqihan adiban syairan khatiban mufawihan. Ayah Al-Imam Ibn Katsir, ya, yang bernama Umar Ibn Katsir Ibn Daw Ibn Katsir Al-Busrawi, beliau seorang faqih, ya, ini yang menguasai, membidangi fikih, ya. Adiban, demikian juga, ya, menguasai bidang sastra, ya, sastra Arab. Syairon, juga ahli, ya, di bidang syair. Khatiban, ya, beliau seorang khatib, sekaligus seorang yang orator, ya, jago di dalam berceramah. Dan ini diungkapkan sendiri oleh Imam Ibn Katsir bagaimana, ya, ini ceramah-ceramah ayahnya itu betul-betul, ya, memberikan pengaruh yang besar yang dirasakan oleh masyarakatnya. Dan itu yang disebut-sebut oleh mereka kepada Imam Ibn Katsir. Ya, jadi bukan Ibn Katsir rahimahullah memuji sendiri ayahnya. Ya, yang mungkin kalau yang seperti ini terjadi di masa kita, bapakku enggak ada yang ngalahi kalau ceramah kan seperti itu. Bukan, tapi pengakuan dari masyarakat. Mufawihan, beliau seorang yang fasih, ya, di dalam berbahasa. Dan demikian keumuman para ulama, ya, terlahir dari keluarga ilmu. Ya, sebagaimana contohnya misal Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, beliau ayahnya alim, ya, Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam, ya, ya, kakeknya, ya, itu juga alim dari madhab Hambali, yang kakeknya ini juga dijuluki Ibn Taimiyah, ya, adapun lakabnya Majduddin, ya. Ada yang Ingat siapa kunyahnya? Abdul Salam Abu Barakat. Tayib, ini terkait dengan gambaran keluarga beliau. Jadi ayah beliau adalah seorang yang faqih, adib, syair, khatib, ya, mufawih. Kemudian zaujatuhu, istri beliau, yakni istri Al-Imam Ibn Katsir. Laqad tazawwaja Ibn Katsirin binta Al-Hafidh Al-Kabir, ya, muhaddisi Ad-Diyar Ad-Dimashqiyah, Zainab, ya, Zainab binta Al-Hafidh Al-Mizzi. Al-Mizzi, ana beliau Yusuf, ya, Yusuf Abdul Hajjaj Al-Mizzi, akan disebutkan beliau namanya di antara deretan nama-nama guru beliau. Ya. Beliau menikah dengan putri dari Al-Hafidh Al-Kabir, ya, muhaddis dari negeri Damaskus, ya, negeri-negeri yang cakup wilayah di bawah Damaskus, yakni Zainab putri dari Al-Hafidh Al-Mizzi, Abul Hajjaj Al-Mizzi, sahibi Tahdzibil Kamal. Ya, beliau memiliki kitab, ya, Tahdzib Al-Kamal, yang kemudian diringkas menjadi Tahdzib At-Tahdzib, ya, oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, yang kemudian dari situ beliau berijtihad untuk menetapkan bagaimana, yakni keadaan rawi tadi, apakah sikoh ataukah makbul atau yang semisalnya, ya, ijtihad beliau yang kemudian dibukukan dalam Takrib At-Tahdzib, ya, Takrib At-Tahdzib. Dan ini, ya, suatu, yakni keutamaan yang bermanfaat bagi para penuntut ilmu yang datang setelah Al-Hafidh Ibn Hajar. Karena bukan suatu perkara yang mudah untuk mengambil kesimpulan hakikat seorang rawi. Karena kalau di dalam kitab Tahdzib At-Tahdzib, di situ beliau menyebutkan tentang penilaian, ya, para ulama yang dikumpulkan di situ. Nah, kemudian dari situ disimpulkan oleh beliau Al-Hafidh. Kemudian dikatakan berikutnya, waqala inna zaujatahu wa ummaha, bahasanya istri beliau dan ibundanya, ibunda dari istrinya ini Aisyah bintu Ibrahim, ya, bin Siddiq, di mana keduanya, ya, istri dan ibunya, ya, ibunya istrinya, ya, hafidhata atau hafidhata al-Quran ala syaikhah as-salihah, ya, ummi Zainab Fatimah binti Abbas al-Baghdadiyah. Bahwa keduanya, yakni istrinya dan ibu dari istrinya, ya, telah menghafal Al-Quran di bawah bimbingan syaikhah yang salihah, yakni Ummu Zainab Fatimah bintu Abbas al-Baghdadiyah. Jadi ini keadaan istri beliau. Dan kedudukan beliau sebagai menantu dari Al-Hafidh, ya, Al-Mizzi ini, ya, menjadi peluang besar untuk beliau, ya, memiliki kesempatan yang luas menimba ilmu dari mertuanya. Kemudian auladuhu, anak-anak beliau. Laqad kana lahu auladun sahamu fi nashril ilm. Beliau memiliki sejumlah putra yang ikut berperan mengambil saham, yakni ikut berperan di dalam menyebarkan ilmu. Ya, wa rafa'a ismal a'ilati ila zarwi. Kan ila zarwi atau ila zari. Dan mengangkat nama keluarga tersebut ya ke puncak, yakni kemuliaan, karena sebagaimana kita ketahui kalau sebuah keluarga ilmu, maka ini akan memiliki kedudukan yang mulia di masyarakatnya, menjadi rujukan bagi masyarakatnya. Fakana minhum, di mana di antara putra-putra beliau, ibnuhu Umar. Ya, putra beliau yang bernama Umar, alladhi ishtaghala fil fiqhi wa 'aniya bihi kama waliya al-hisbah miraran. Di mana putranya yang bernama Umar ini, beliau ya seorang yang fokus pada bidang fikih, ya, dan memiliki atau uniya bihi, yakni ditunjuk untuk bidang ini, sebagaimana beliau ya waliya al-hisbah miraron, ya, ditunjuk ya sebagai yakni bagian yang terkait dengan hisbah, ya, perhitungan dalam masalah yakni agama ini. Kemudian ibnuhu Zainuddin Abdurrahman. Di sini tidak disebutkan apa yang menjadi spesialisasi beliau. Kemudian ibnuhu Abul Baqa Muhammad darasa fi turbati Ummi Salih. Kemudian berikutnya ibnuhu Tajuddin Abdul Wahhab. Juga di sini tidak disebutkan apa yang menjadi spesialisasi beliau. Kemudian ibnuhu Syihabuddin Ahmad ibn Ismail ibn Umar ibn Kathir. Kemudian ibnatuhu, putri beliau, Al-Muhaddisah Asma. Di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa ya, kedudukan seorang wanita, keadaannya sebagai seorang wanita tidak menghalangi untuk dia menjadi seorang yang ahli di bidang hadis. Ya. Bahkan termasuk di antara putri-putri para ulama, ingat saya putri dari Imam Malik, ya. Beliau yani hafal kitab Muwatta karya ayahnya. Dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana ya perhatian ya, para ulama terhadap putra-putri mereka. Kemudian ikhwatuhu. Adapun saudara beliau, beliau memiliki saudara, hanya disebutkan di sini satu di antaranya, yakni Kamaluddin Abdul Wahhab, ya, ibn Umar. Alladhi kana lahu bimathabatil ab wal ustadil awwal. Di mana kedudukan kakaknya ini, ya, seperti menjadi ayah bagi Imam bin Katsir dan sekaligus sebagai guru yang pertama. Karena setelah sang ayah wafat, beliau yakni Kamaluddin Abdul Wahhab itu juga yang mengajak Imam bin Katsir untuk pindah ke Damaskus. Ya, karena di sana ya banyak berkumpul ya para ulama di zaman itu. Ya, sebagaimana nanti akan kita baca di antara nama-nama mereka. Kemudian rahalatuhu. Adapun rihlah-rihlahnya, yakni pengembaraan untuk mencari ilmu, dan rihlah ini termasuk di antara sunnah salafus salih. Ya, beliau melakukan rihlah meninggalkan negerinya ke Dimashki, yakni Damaskus. Demikian juga ke Mesir. Sebagian ulama tidak disebutkan rihlah mereka. Seperti Imam Malik, ya, pada biografi beliau tidak disebutkan beliau melakukan rihlah kemana. Diterangkan oleh para ulama dikarenakan beliau hidup di Madinah yang keadaan di masa itu, ya, berkumpul para ulama yang mencukupkan beliau untuk belajar kepada mereka tanpa harus rihlah. Ini keadaan Imam Malik. Dan beliau justru yang didatangi oleh para penuntut ilmu dari berbagai negeri, termasuk dari Andalus. Ya. Mungkin pernah mendengar kisah Yahya ibn Yahya An-Nahwi. Ya, demikian juga yang lainnya. Istighaluhu bitahsilil ilm. Kesibukan beliau di dalam upaya untuk mendapatkan ilmu. Laqad da'aba Ibnu Katsir fi talabil ilm. Di mana Al-Imam Ibnu Katsir telah menempuh langkah. Nah, da'aba ini perjalanan yang sifatnya pelan, ya. Ya, artinya melangkah di dalam menuntut ilmu. Fa hafidhal Qur'anal Karim. Di mana beliau menghafal Al-Qur'anul Karim, dan ini yang keumuman para salaf mengawali, ya, menuntut ilmunya dengan demikian. Bahkan sebagian mereka hafal Al-Quran 30 juz, ya, sebelum usia 10 tahun. Ya. Dan ini juga yang dibimbingkan, diarahkan oleh para ulama kita, termasuk diantaranya Al-Imam Ibn Muflih rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Ketika beliau membahas tentang permasalahan ilmu, bahwa semestinya yang didahulukan di dalam mengajari anak-anak adalah menghafal Al-Quran. Dimulai dari situ. Karena kalau dari sisi pemahaman, mereka belum memiliki pemahaman yang mencukupi. Yang ada pada mereka adalah kesempatan kuatnya hafalan untuk betul-betul diisi dengan apa yang bermanfaat. Satu hal yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, ya, tentang apa yang beliau alami sendiri. Beliau ini sejak dari kecil itu gemar membaca. Ya, kata beliau, apa saja saya baca, yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Ya, ketika kecilnya seperti itu. Kemudian beliau menggambarkan satu sisi yang menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kitab-kitab yang dibaca ketika kecil itu, ya, itu sampai sekarang itu masih diingat. Terkhusus beliau menyayangkan kenapa, ya, melewati kitab yang tidak bermanfaat yang sampai sekarang masih diingat. Ya. Mungkin seperti kita yang sebagian kita sudah rambutnya sudah dui warna, ya, ada yang putih, ya, seperti itu. Yang dulu membaca majalah Si Kuncung, ya, itu masih ingat mungkin sampai sekarang. Padahal sudah melewati puluhan tahun. Ya. Yang seandainya, ya, itu bicara seandainya untuk sesuatu yang baik. Ya, sedari kecil kita sudah, ya, diisi, ya, ingatan kita dengan Al-Quran. Ya, ini akan terpatri kuat. Oleh karena itu, satu kegembiraan tentunya bagi anak-anak kita ketika mereka, ya, terlahir dalam keluarga salafiyin, ya, menikmati sesuatu yang, ya, kita orang-orang tua kita mungkin, ya, belum sampai ilmu mereka tentang itu, sehingga, ya, kebanyakan kita belajar agama juga ketika sudah tua, ya. Maka manfaatkan kesempatan yang Allah berikan, dan termasuk dalam hal ini kepada para pendidik, untuk betul-betul bersungguh-sungguh dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam memberikan tarbiyah kepada anak-anak kita, sehingga kita berharap mereka akan menjadi lahan pahala untuk kita semua, ya, terlebih ketika kita sudah tidak mampu untuk menambah amalan kecuali pada tiga perkara yang Allah, ya, berikan kekhususan sebagaimana dalam sabda Nabi, idza mata al-insan inqata 'amaluhu illa min salas al-hadis. Kemudian wa qara'a bil qira'at, dan beliau membaca Al-Qur'an dengan sekian banyak qira'ah. Ya, jadi mempelajari sekian banyak qira'ah. Dan termasuk di antara faidah menguasai beberapa qira'ah itu adalah untuk membantu di dalam memahami ya, tafsirnya. Wa tana bil fiqhi inayatan kubra. Dan beliau memiliki perhatian dalam bidang ilmu fikih dengan perhatian yang demikian besar. Fahafidha kitab at-tanbih fil fikih syafi'i. Beliau menghafal ya, kitab at-tanbih yang merupakan kitab fikih dari mazhab syafi'i. Kata beliau di sini, hatta allafa anhu kitab ahkam at-tanbih, hingga beliau menulis ya tentang kitab tersebut, yakni kitab khusus ahkam at-tanbih. Hatta asna alaihi syaikhuhu al-Fazari, sampai-sampai guru beliau yakni al-Fazari memberikan pujian terhadap kitab ahkam at-tanbih yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Katsir tersebut. Kama i'tana fi usulil fiqhi, sebagaimana beliau memiliki perhatian dalam usul fiqh. Fahafidha mukhtasaru Ibn al-Hajib kama kana lahu ihtimamun kabir fi ulumil hadith wal rijali wal tarikh wal arabiyyah. Sebagaimana beliau memiliki perhatian dalam bidang usul fiqh, beliau menghafal Mukhtasar Ibn Hajib. Demikian juga ya beliau memiliki ihtimam, yakni perhatian besar ya dalam ilmu hadis. Baik, demikian juga dalam rijal ya rijalul hadis. Demikian juga dalam bidang tarikh, yakni sejarah. Ya, termasuk di antara karya besar beliau Kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Demikian juga dalam bidang bahasa Arab. Oleh karena itu, ya, termasuk di antara karya beliau, yakni tafsir, ya, yang itu tentu tidak lepas dari bagaimana pengetahuan al-muallif dalam bidang Arabiyah. Dan ya, kitab tafsir Ibn Katsir termasuk kitab yang menjadi rujukan dari tafsir Bil Maksur. Tafsir yang berdasarkan asar-asar atau riwayat-riwayat. Kemudian kita baca sedikit tentang guru-guru beliau. Syuyuhuhu, guru-guru beliau. Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Ibrahim Burhanuddin al-Fazari. Ini sebagaimana disinggung di atas tadi. Ahmad ibn Abi Talib ibn Ni'mah ibn Hasan al-Ma'ruf ibn Shuhnah ibn Shuhnah. Ini ma'ruf julukan untuk Ahmad ibn Abi Talib. Kemudian berikutnya Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyah al-Harrani. Dan terkhusus ya guru beliau ini sebagai yang digambarkan oleh Al-Hafidh ibn Hajar bahwa Al-Imam Ibn Katsir yakni demikian terpukau ya atau istilahnya apa ya terpengaruh dengan keilmuan Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan kecintaan yang luar biasa kepada sang guru tersebut. Ini yang digambarkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Bahkan ketika wafatnya sang guru yakni Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dan beliau wafat di dalam penjara, ya penjara Qal'ah. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika ta'ziyah. Dikatakan oleh beliau dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya di jid jilid yang ke-18 halaman 300. Kata beliau rahimahullah, mata Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah telah meninggal. Fakashaftu an wajhihi. Aku membuka kain kafan yang menutup wajahnya. Wa qabbaltuhu, dan aku cium wajah beliau. Wa qad 'alahu syaibu aktsaru mimma faraqnahu, dan ketika itu uban itu sudah sedemikian banyak yang tampak pada rambut beliau, lebih dibandingkan ketika kami berpisah dengannya. Ya, sebagaimana yang diketahui bahwa beliau meninggal dalam penjara, sehingga ketika itu ya sedikit sekali yang bisa masuk ke dalam penjara dari guru-gurunya. Ya, yang menemani beliau di penjara Ali bin Al-Qayyim rahimahullah. Kemudian kata Imam Ibn Katsir rahimahullah, lam yatruk waladan salihan yad'u lahu. Guru kami, yakni Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, tidak meninggalkan seorang anak yang soleh yang mendoakannya. Karena beliau sampai wafatnya ya belum menikah. Ya, kondisi yang ada ya menjadi penghalang untuk beliau memiliki kesempatan menikah. Jadi sampai meninggalnya beliau belum menikah, sehingga tidak memiliki anak yang soleh yang mendoakannya. Kata beliau, lakinnahu, akan tapi beliau taroka ummatan salihatan tad'u lahu. Akan tapi beliau meninggalkan umat yang salih yang mendoakannya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa karya-karya beliau rahimahullah ya ini menjadi rujukan umat, ya bahkan seperti yang sering diingatkan oleh Al-Imam Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, ya untuk betul-betul kita serius ya mempelajari karya-karya Al-Imam Ibn Taimiyah dan juga murid beliau Al-Imam Ibn Al-Qayyim ya rahimahullah. Ya, Imam Rabi mengkhususkan dua imam ini karena ya sungguh dari karya-karya mereka ini betul-betul menjadi sebuah yakni bimbingan di dalam memahami manhaj as-salafus salih, manhaj yang lurus di dalam beragama. Ya, meskipun tentu kita meyakini tidak ada kemaksuman pada keduanya, ya. Sebagaimana pada yang lainnya selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tentunya cukup ya bimbingan dari seorang imam di masa kita untuk merujuk kitab yang menjadi dasar ya di dalam mempelajari agama ini menjadi patokan bagi kita. Sebagai contoh misalnya pensyarah kitab Aqidah Wasithiyah Syekh Al-Allamah Muhammad Khalil Harras ya rahimahullah, beliau menceritakan tentang perjalanan dirinya ketika beliau belajar dari mulai ya tingkat ibtidaiyah sampai jami'iyah di Mesir di Al-Azhar, sampai beliau menjadi tokoh ya dalam bidang ilmu kalam ya ilmu kalam yang itu ya ya tidak lepas dari akidah Asy'ariyah, akidah yang menyelisihi akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di mana guru-guru beliau menyatakan ini sebagai ya peran Anda orang yang mengalami yang menguasai ilmu kalam, maka tunjukkan perjuangan Anda untuk membela ilmu kalam dengan membantah kitab-kitab Ibn Taimiyah, kata guru-gurunya. Karena sungguh Ibn Taimiyah adalah orang yang sangat memusuhi ilmu kalam. Karena ilmu kalam itu kan dasarnya filsafat, ya, yang digunakan untuk mempelajari akidah. Maka dikumpulkanlah oleh Syekh Muhammad Khalil Harras kitab-kitab karya Syaikhul Islam, karena tidak mungkin membantah tanpa membaca literaturnya. Dipelajari selama kurun sekitar 3 bulan. Pelajari dengan serius, dan akhir dari kesimpulan beliau bahwa beliau baru mengenal Islam ya setelah mempelajari buku-buku Ibnu Taimiyah. Bayangkan dari mulai ibtidaiyah sampai beliau menjadi doktor ya, baru paham tentang Islam setelah mempelajari karya-karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang semula mau membantah, justru akhirnya beliau kemudian menemukan jalan salafus shalih ya di dalam menempuh agama ini. Baik. Jadi ini menjadi dorongan tentunya, terlebih yang mungkin sebagian kita ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, belum diberikan keturunan, maka tidak terputus kesempatan untuk ya memiliki amalan yang terus mengalir pahalanya ya, yang diberikan kesempatan untuk mendidik generasi ya salafiyin. Maka ini adalah kesempatan yang semoga mereka, orang-orang yang dididik ini, akan menjadi lahan pahala yang akan mendoakan kebaikan kepada orang yang telah menjadi jembatan untuk seseorang meraih ilmu agama ini. Tayyib, ini yang mungkin bisa saya bacakan pada kesempatan ini. Untuk pertemuan berikutnya, ya kita masuk ke kitab, karena insya Allah untuk biografinya cukup ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.